Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قلنا في نعازكم الله ما في كتاب باب من عالى ثلاث أخوات. Yang kemarin, bab man ala jariyataini awahidah. Bab siapa yang memelihara dua anak perempuan atau satu anak perempuan. Sedangkan sekarang bab man ala thalasa akhawat. Pada hadis yang lalu juga sudah disinggung bahwa awal pertama ucapan Rasulullah SAW adalah man ala thalasu banat. Man kana lahu tsalatsu banat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memiliki tiga anak perempuan, wa sabara alaihinna, dan sabar atasnya, wa kasahunna, dan memberi pakaian padanya, min jidatihi, dari kemampuan dia, kunna lahu hijaban minan nar, maka akan menjadi pelindung, penjaga dari api neraka. Dalam riwayat yang berikutnya dikatakan, bagaimana kalau dua ya Rasulullah? Qala wa thnatain. Iya, juga dua. Maka sekarang disebutkan bukan banat tetapi akhwat. Man 'ala thalatha akhwat, siapa yang memelihara tiga saudara perempuan? Qala rahimahullah, haddatsana Abdul Aziz ibn Abdullah قال حدثني عبد العزيز ابن محمد عن سهيل ابن أبي صالح عن سعيد ابن عبد الرحمن ابن مكمل عن أيوب ابن بشير المعاوي عن أبي سعيد الخدري dari sahabat أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بها رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدة لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. Tidaklah seseorang memiliki tiga orang anak perempuan atau tiga saudara perempuan, kemudian dia pelihara dengan baik, yuhsin ilaihinna, bersikap baik kepada mereka, memelihara mereka, memenuhi kebutuhan mereka, melindungi mereka, illa dakhalal jannah, kecuali dia akan masuk surga. Ini keutamaan memelihara anak perempuan atau saudara perempuan. Barakallahu fikum. Perbedaannya dengan hadis yang lalu, kalau hadis yang lalu hanya dibicarakan anak perempuan saja, tiga anak perempuan. Bagaimana kalau dua, juga dua anak perempuan? Dan kata para sahabat, kalau kita mengatakan bagaimana kalau satu, niscaya Nabi pun akan berkata juga satu. Maka bagaimana mereka-mereka memiliki empat anak perempuan, atau bahkan lima anak perempuan, bahkan ada yang enam anak perempuan, apalagi yang lebih dari itu. Artinya mereka betul-betul menjaganya, memeliharanya dengan baik, maka itu akan menjadi hijaban minan nar. Bagi para orang tua, para bapak, para ibu yang memiliki anak perempuan, harusnya bersemangat melihara mereka. Karena harapan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk hijaban anin nar, perlindungan dari api neraka. Sedangkan hadis ini berkata, illa dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Jangan merasa sia-sia. Karena ada beberapa kaum muslimin, para bapak, para ibu yang merasa sia-sia. Ngapain melihara anak perempuan? Capek-capek keluar harta, benda, capek badan, capek hati. Tiba-tiba setelah besar, diambil orang. Anaknya bukan anak kita. Karena anaknya sudah tidak lagi membawa nama kita. Iya kan? Karena anak akan bernasab kepada laki-laki. Maka anak perempuan tadi ketika dinikahkan oleh si fulan, maka anaknya anak si fulan. Bin fulan, bin fulan. Kita sudah tidak disebut lagi orang tuanya. Bapak ibunya sudah tidak disebut lagi. Nah, sebagian orang merasa, wah, kalau gitu ngapain kita melihara anak perempuan? Hati-hati. Ini perasaan-perasaan yang na'udzubillah. Perasaan jahiliyah yang pernah tenar di kalangan jahiliyah. Sampai ada yang membunuh anak perempuannya. Ada yang menguburnya hidup-hidup. Apa kata Allah? Wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Nanti kata Allah, ketika anak perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh? Tapi pertanyaannya sekarang, kaum jahiliyah yang membunuh anak perempuan itu kenapa? Hah? Karena pertama aib, ar, malu dia punya anak lemah. Gak bisa perang, gak bisa membela sukunya. Dan juga malu, ngapain punya anak perempuan? Gak ada keuntungan apa-apa. Diajak perang gak bisa. Kalau dinikahi oleh kabilah lain, jadi kabilah lain. Anak-anaknya bukan kabilah kita. Anak-anaknya kabilah lain. Itu pikiran-pikiran jahiliyah, na'udzubillah. Sehingga kaum muslimin, kaum muslimat, ingat hadis ini. Rasulullah SAW menyatakan siapa yang memelihara mereka dengan baik sampai besar, sampai dinikahkan, dia akan mendapatkan hijaban anin nar. Perlindungan dari api neraka. Dan termasuk yang demikian adalah memelihara saudara perempuan. Ketika orang tua kita meninggal, ternyata adik-adik kita perempuan 3. Maka kita tanggung jawab. Gak ada bapak, gak ada ibu. Siapa yang ngurusin anak perempuan itu? Kalau bukan kamu sebagai laki-laki. Maka dia akan mendapatkan keutamaan pula yang sama. Kata Nabi, la yakunu li ahadin thalathu banat aw thalathu akhawat fayusinin ilayhinna illa dakhala al-jannah. Tidaklah seseorang memiliki 3 anak perempuan atau 3 saudara perempuan, kemudian dia pelihara dengan baik, maka dia niscaya akan masuk ke dalam surga. Baik. Bab berikutnya. Babun fadlu man 'ala ibnatahu al-mardudah. Sahih hadisnya. Yang pertama dhaif. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Mishkah. Yang 81 juga dhaif. Maka kita langsung kepada yang ke-82. Mudah-mudahan sudah menulis kalian. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Haywah ibn Syuraih. قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن المقدام ابن معدي كرب عن المقدام ابن معدي كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة ما أطعمت ولدك فهو لك صدقة وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. Berkata Rasulullah SAW, apa yang engkau berikan sebagai makanan pada dirimu, maka itu bagimu sebagai sedekah. Dan apa yang kau berikan makan kepada anakmu, maka itu bagimu sebagai sedekah. Apa yang kau beri makan dengannya istrimu, maka itu bagimu sedekah. Dan apa yang kau beri makan pembantumu, khadimahmu, fahuwa laka sedekah. Maka itu bagimu sebagai sedekah. Karena bin a'azakumullah. Ini juga adab yang baik. Adab yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahwa ketika engkau memberikan nafkah pada keluargamu, pada istrimu, pada anak-anakmu, bahkan pada pembantumu, atau pada budak-budakmu, maka itu bagimu sebagai sedekah. Sehingga jangan bakhil, jangan merasa sayang memberikan pada mereka nafkah. Jangan merasa eman, sayang pada hartanya, kemudian bakhil, tidak memberikan yang cukup. Jangan. Mengapa engkau bersedekah pada manusia, pada orang lain, tetapi engkau tidak berpikir sedekah untuk keluargamu? Artinya, kalau ini sedekah dan itu sedekah, mana yang lebih utama dari dua sedekah? Sedekah pada keluargamu sendiri atau sedekah pada orang lain? Sedekah pada keluargamu wajib. Karena itu adalah di bawah tanggung jawabmu. Sedangkan sedekah pada yang lainnya sifatnya anjuran bukan kewajiban. Lalu pertanyaan berikutnya, ayuhuma afdal? Mana yang lebih afdal? Sedekah yang wajib atau sedekah yang sunnah? Semua ibadah yang wajib itu yang paling dicintai. Sebagaimana dalam hadis tentang waliullah. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang mengganggu wali-waliku, aku akan umumkan perang kepadanya. Tidaklah seorang hamba mengerjakan sesuatu yang paling aku cintai, kata Allah, kecuali apa yang aku wajibkan atasnya. Tidak ada yang paling aku cintai dari apa yang dikerjakan oleh hambaku, kecuali apa yang aku wajibkan atasnya. Jadi yang paling dicintai adalah yang diwajibkan. Thumma, kemudian hamba tadi menambahnya dengan yang sunnah-sunnah. Hatta uhibbahu, sampai aku cinta kepadanya, kata Allah. Kalau aku cinta kepadanya, aku akan menjadi tangannya yang dia berbuat dengannya, jadi kakinya yang dia berjalan dengannya, jadi matanya yang dia memandang dengannya, ila akhirih. Allah berikan taufik pada orang tersebut. Baik. Asyahid min hadal hadith adalah kalimat mimmaftaradtuhu alaih. Tidak ada yang lebih aku cintai mimmaftaradtuhu alaih. Enggak ada yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan atasnya. Maka barakallahu fikum. Kalau ada seseorang yang karim, dermawan kepada orang lain, kemudian bakhil pada keluarganya sendiri, ini aneh. Terbalik dia. Tetapi kalau ada yang dermawan di luar juga dia murah di dalam pada keluarganya, maka itu yang benar. Artinya tentunya selama itu pada kebaikan-kebaikan. Karena kadang-kadang anak-anak dan istri sebagai fitnah, sebagai ujian. Kadang mereka meminta harta untuk sesuatu yang sia-sia. Meminta harta untuk perkara yang melampaui batas atau yang tidak perlu. Maka ini pun tentunya jangan dibiarkan. Menahan bukan karena bakhil. Melarang bukan karena bakhil. Melarang karena seorang bapak sebagai pemimpin tahu bahwa ini tidak perlu dan akan berbahaya. Ini belum saatnya dan akan membuat dia membuang-buang waktu. Maka tentunya yang ini lain perkara. Tapi yang kita maksud adalah pada kewajiban memberi makan, memberi minum, memberi pakaian. Ini kewajiban bagi seorang kepala rumah tangga. Maka secara adab, hendaklah memberikan pada mereka yang cukup. Karena itu kata Nabi SAW sebagai sedekah. Apa yang kau berikan pada istrimu itu sedekah. Apa yang kau berikan pada anakmu itu sedekah. Apa yang kau berikan makanan pada pembantumu, budak-budakmu itu juga sedekah. Enam. Bab man kariha an yatamanna mautal banat. Bab tidak disukainya, atau siapa orang yang mengharapkan kematian anak perempuan. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Abi Syaibah. Qala haddatsana ibn Mahdi an Sufyan an Uthman ibn al-Harith an Abi al-Rawwa' an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Siapa keduanya? Abdullah ibn Umar, Abdullahnya dan Umarnya, anak dan bapaknya, dua-duanya sahabiyun masyhurun radhiyallahu ta'ala anhuma. Anna rajulan kana indahu walahu banatun, ada seseorang di sisinya dan memiliki anak-anak perempuan. Fatamanna mautahunna, kemudian orang tadi berharap kematian anak-anak perempuannya. Aduh, mudah-mudahan anakku pada mati aja. Berharap kematian anak-anaknya. Faghadiba ibn Umar, maka Abdullah bin Umar marah kepada orang itu. Faqala anta tarzuquhunna, emang kamu yang memberi rezeki? Latakun bin na'azakumullah. Hampir sama sesungguhnya inti masalahnya dengan yang dibahas tadi pada bab-bab sebelumnya, bahwa memelihara anak perempuan itu memiliki keutamaan yang besar. Dan sebagian manusia enggan untuk memelihara anak perempuan karena dari sisi hitung-hitungan matematik. Saya keluar modal sekian, untungnya enggak ada. Kan biasanya orang kalau berpikir hitung-hitungan selalu pengen untung. Keluar sedikit dapat banyak, itu untung. Saya melihara anak laki-laki, begitu besar, dia akan berupaya untuk saya, akan membela saya, akan menjadi begini, akan membawa nama saya, dan seterusnya. Laki-laki. Nah, perempuan. Untuk apa? Ini barakallahu fikum, pikiran-pikiran sisa dari sisa-sisa jahiliyah. Baqaya min baqaya jahiliyah. Kenapa tidak berpikir? Satu, bahwa yang memberi rezeki bukan kamu. Ini yang diingatkan oleh Abdullah bin Umar. Anta tarzuquhunna, apakah kamu yang memberi rezeki pada mereka? Karena tadi pikiran-pikiran jahiliyah, saya keluar modal sekian banyak untuk melihara anak perempuan, untungnya apa? Mudah-mudahan anak saya ini mati aja. Astagfirullah. Ini barakallahu fikum. Kalau orang-orang kafir dulu, musyrikin jahiliyah, membunuh anaknya. Tetapi di kalangan muslimin, mudah-mudahan gak sejauh itu, tidak sampai membunuh. Tapi biasanya hatinya masih merasa, aduh capek ngurus, apalagi anaknya perempuannya nakal lagi, bandel, habis tenaga, habis waktu. Setelah itu, apa untungnya? Dibawa orang. Kemudian berharap, mudah-mudahan anak saya mati aja. Ini yang ditegur oleh Ibn Umar dengan keras. Dengan kalimat, anta tarzuquhunna. Dengan marah. Sama kalimatnya, faghadiba ibn Umar. Marahlah Abdullah ibn Umar. Dan berkata, anta tarzuquhunna. Apakah kamu yang memberi rezeki? Bukan, maaf saja. Engkau bukan yang memberi rezeki. Yang memberi rezeki adalah Allah SWT. Sebagaimana Allah tegur jahiliyah yang membunuh anak perempuannya. Apa kata Allah kepada mereka? Nahnu narzukukum wa iyyahum. Ada dua ayat, yang satu sebut kalian dulu, yang lain disebut mereka dulu. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Yang satu lagi, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kata Allah, ada apa dengan kalian? Yang memberi rezeki kalian, yang berizki mereka itu kami, kata Allah. Maka inilah yang diingatkan oleh Ibn Umar. Anta tarzuquhunna, emang kamu yang memberi rezeki mereka? Mereka mendapatkan rezeki dari Allah SWT, walaupun mungkin melalui kamu. Tapi itu Allah catatkan untuk mereka. Kamu tidak bisa memberikan apa-apa. Tidak bisa menakdirkan rezeki. Tidak bisa menakdirkan rezeki. Engkau tidak bisa menentukan apapun. Allah. Ketika sendirian, hidup dalam keadaan belum menikah, rezekinya segitu-gitu aja. Begitu menikah, Masya Allah, rezekinya tambah. Kenapa itu? Karena Allah memberikan rezeki pada istrimu juga. Begitu punya anak, subhanallah cukup. Bertambah rezekinya lagi. Kenapa? Karena Allah mencatat pula rezeki untuk anaknya. Bertambah banyak anaknya, bertambah lagi rezekinya. Allah catatkan rezekinya lebih banyak lagi. Kenapa? Karena Allah SWT memberikan catatan rezeki untuk anak-anakmu juga. Sehingga jangan merasa itu dari kalian, wahai para bapak. Jangan merasa itu dari kalian, wahai para pemimpin rumah tangga. Kamu cuma membagikan Allah yang beri rezeki. Allah yang memberi rezeki. Maka barakallahu fikum. Kembali kepada ucapan Ibn Umar, anta tarzuquhunna, itu adalah teguran keras kepadanya, agar dia jangan merasa engkau yang berikan rezeki. Pelihara dengan baik. Allah yang beri rezeki dia. Dan ini tentunya ucapan Abdullah Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Athar. Athar dari sahabat yang mulia. Babul walad mabkhalatun makhbat. Ini harusnya majbanah ini, salah cetak kayaknya. Ya, itu cetaknya kebanyakan. Mana? Nah, majbanah. Kenapa kok bisa pakai kho? Yang salah cetak diperbaiki. Babul waladu mabkhalatun wa majbanatun. Bab, bahwa anak itu menyebabkan bakhil dan menyebabkan takut. Menyebabkan sifat penakut dan sifat bakhil. Dan tentunya al-walad bukan hanya dalam artian anak laki-laki, tapi walad artinya anak, laki-laki maupun perempuan. Hadisnya Hasan, Hasanul Isnad. قال حدثنا عبد الله ابن صالح قال حدثني الليث قال كتب إلي هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يوما والله ما على الأرض رجل أحب إلي من عمر فلما خرج رجع فقال كيف حلفت أي بني فقلت له فقال أعز علي الولد الوط الوط. نعم. Disebutkan dengan sanadnya sampai pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, dia berkata, qala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yawman. Abu Bakar pernah berkata pada satu hari, wallahi ma 'ala al-ardi rajulun ahabbu ilayya min Umar. Demi Allah, tidak ada di muka bumi ini seseorang pun yang lebih aku cintai daripada Umar. Kata Abu Bakar, enggak ada seorang pun yang lebih aku cintai daripada Umar. Falamma kharaja raja'a. Ketika dia sudah keluar, kembali lagi. Kemudian berkata, "Kaifa halaftu ay bunayya?" Bagaimana tadi aku bersumpah wahai anak perempuanku? Maka kata Aisyah, qultulahu, faqultulahu, aku katakan padanya, engkau tadi bilang begini, begini, begini. Dikatakan, az alayya wal waladu al watu. Iya, itu yang lebih, a'azzu alayya, lebih, lebih memuliakan, atau lebih aku muliakan. Adapun anak, al watu, membikin ujian, atau membikin berat. Kadang orang jadi bakhil, kadang orang jadi penakut. Nah, disebutkan di sini fiqihnya. Mabkhalah mayahmil alal bukhl. Mabkhalah yang membawa kepada kebakhilan. Majbanah mayahmil alal jubun, yang membawa kepada ketakutan. Faqultu lahu ay alladhi qalahu. Aku katakan padanya, kata Aisyah, maksudnya aku katakan yang tadi diucapkan. Aku ulangi, engkau berkata begini. Sedangkan al-wat al-saq bil qalb, lebih melekat dalam hati. Al-wat a'azza alayya wal walad al-wat. Fiqh hadisnya, innal walad tamratul fu'ad falzatul kabidi, lianna tamrah ma tantijuhu syajarah wal walad yantajuhu al-ab. Anak itu adalah buahnya hati. Dia adalah sesuatu yang merupakan perkara yang paling melekat dalam hati. Karena yang namanya buah adalah apa yang dikeluarkan dari hasil pohon atau hasil sebuah pohon. Sedangkan anak adalah hasil dari bapaknya. Maka tentunya buah itu tidak jauh dari pohonnya atau melekat dengan pohonnya. Yang kedua, syiddatu hubbi Abi Bakr li Umar. Faedah yang kita ambil dari hadis ini adalah bagaimana Abu Bakar sangat cintanya pada Umar. Adapun pada anak lebih melekat. Apa bedanya? Lebih mencintai Umar, tapi lebih nempel di hati anak. Karena anak dari dirinya, buah hatinya, sehingga lebih melekat. Tapi kenapa lebih cinta kepada Umar? Ini karena barakallahu fikum, ada sisi lain pada anak. Apa sisi lainnya? Sisi lainnya adalah Allah jadikan sebagai ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Amwalukum wa auladukum, anak-anak kalian dan harta kalian fitnah, sebagai ujian. Ada sisi ujiannya. Kadang dia mau berangkat jihad, ingat anaknya, berat. Dia mau sedekah, ingat anaknya, berat. Akhirnya menjadikan seorang nakut atau menjadikan seorang bakhil. Illa man rahimah rabbuh, kecuali orang-orang yang memang dirahmati oleh Allah sehingga dia istiqamah, tetap di atas hak bagaimanapun apa yang dia hadapi pada anaknya, pada istrinya, tetap dia dalam keadaan istiqamah alal hak, tetap dia tegar di atas kebenaran, di atas sunnah. Yang berikutnya, yang ke-85. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa qala haddatsana Mahdi ibn Maimun qala haddatsana ibn Abi Ya'qub an ibn Abi Nu'aym qala kuntu shahidan ibn Umar, aku menyaksikan ibn Umar, id sa'alahu rajulun an damil ba'udah, aku menyaksikan Ibnu Umar ketika ditanya oleh seseorang tentang darahnya nyamuk bagaimana. Faqala mimman ant, sebelum dijawab Ibnu Umar bertanya, mimman ant, dari siapa kamu, dari golongan mana kamu? Qala min ahli al-Iraq, orang tadi menjawab, aku dari penduduk negeri Irak. Dan saat itu Irak dalam keadaan tempat yang banyak fitnah, banyak pertumpahan darah, banyak peperangan di sana antara Syiah, pemberontak, Khawarij, semua di Irak. Ketika orang tadi menjawab min ahli al-Iraq, maka Ibnu Umar berkata, "Unduru ila hadza." Lihatlah orang ini. Yas'aluni 'an dabil ba'udah. Dia tanya tentang darah nyamuk. Wa qad qatalu ibnan nabi, padahal mereka telah membunuh anaknya Nabi sendiri. Anaknya Nabi, yaitu Al-Husain. Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu huma rayhanaya aw rahanataya min ad-dunya. Di sini enggak ada taknya. Bagaimana cetakan kalian? Ada taknya enggak? Hah? Enggak ada semua. Yang pernah saya dengar ada taknya. Rayhanataya begitu. Tapi labas. Tidak mengapa. Huma rayhanaya min ad-dunya. Kata Abdullah bin Umar, lihatlah orang ini. Nanya tentang darah nyamuk. Padahal mereka telah membunuh anak cucu Rasulullah SAW. Yaitu Husain. Dibunuh di Iraq, di Karbala. Aku mendengar Nabi SAW berkata, Huma raihanayya, mereka adalah buah hatiku dari dunia. Sesuatu yang paling disukai, raihana, sesuatu yang harum, semerbak, baunya, sesuatu yang sangat disukai, itu dikatakan raihana. Kata Rasulullah SAW, keduanya adalah raihanayya, keduanya, maksudnya Hasan dan Husain, adalah orang yang paling aku cintai dari dunia ini. Kalimat huma ay sayyida al-Hasan wal-Husain, sayyida sayyidana, dua sayyid kita, yaitu Hasan wal-Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk memuliakan kedua-duanya, al-Hasan wal-Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak boleh memuliakan yang satu menjatuhkan yang lain. Enggak boleh memuliakan Al-Hasan menjatuhkan Al-Husain, atau mengutamakan Al-Husain menjatuhkan Al-Hasan. Kedua-duanya adalah cucu Rasulullah SAW yang Rasulullah SAW katakan raihanayya minad dunya. Dua-duanya adalah orang yang paling aku cintai dari dunia. Yang paling aku sukai dari dunia adalah Hasan al-Husain. Maka barakallahu fikum. Dua cucu Rasulullah SAW ini dimuliakan. Kaum muslim yang saya hormati. Syiah, Rafidah, mengangkat al-Husain berlebihan, melampaui batas. Tapi mereka mencerca al-Hasan. Mencerca al-Hasan. Bahkan menjuluki sebagai musawwid wujuhal muslimin. Mereka menjuluki Al-Hasan musawwid wujuhal muslimin. Penghitam wajah kaum muslimin. Atau pencoreng wajah-wajah kaum muslimin. Kenapa mereka menuduh Al-Hasan dengan tuduhan-tuduhan yang jelek? Karena Al-Hasan ketika sudah berhadapan dua pasukan besar dari pasukan kaum muslimin. Yang kalau terjadi peperangan niscaya akan tertumpah demikian banyaknya darah kaum muslimin. Maka Al-Hasan mengalah. Mengalah. Daripada terjadi pertumpahan darah sesama kaum muslimin, dia mengalah. Dan kemudian menyatakan, apa mau? Dijawab. Dengan apa yang diucapkan olehnya, sampai kata Al-Hasan, silakan. Tapi dengan syarat. Kata Muawiyah, silakan. Syarat apapun, wahai cucu Rasulullah SAW, ini tanda tanganku. Ditanda tangani duluan, silakan. Apa syaratmu, kita setujui. Selesai. Maka dua pasukan besar yang hampir berperang, berpeluk-pelukan gembira. Bersaudara kembali. Sampai tahun itu dalam sejarah, ditulis dengan Amul Jamaah. Tahun Jamaah. Tahun persatuan. Tidak ada yang tidak gembira. Semua pihak gembira. Karena hampir terjadi pertumpahan darah, ternyata selamat dengan mengalahnya Al-Husain. Yang tidak ridha, hanya mereka kaum Rafidhah. Kemudian mereka berkata dengan kalimat Al-Hasan musawwid wujuhal muslimin. Al-Hasan dengan mengalah itu mencoreng wajah-wajah kaum muslimin. Maka dijawab oleh para ulama, kalla. Kalla wallah, tidak demi Allah. Al-Hasan mubayyid wa munawwir wujuhal muslimin. Tidak demi Allah. Al-Hasan membikin cerah wajah kaum muslimin. Dan Al-Hasan membikin gembira wajah-wajah kaum muslimin. Ini khunibin a'azakumullah syiah rasalah. Mengejek, merendahkan Al-Hasan, dianggap mengkhianati Ahlul Bait. Sedangkan Husain diangkat sampai melampaui batas, dianggap seperti Tuhan. Bahkan tempat terbunuhnya dikatakan lebih mulia daripada Ka'bah. Bahkan mereka mengusulkan dari ulamanya, tokoh politiknya, tokoh pimpinan negaranya Iran, menyatakan semestinya kiblat itu dipindahkan ke Karbala. Dan mereka sudah membuat di Karbala Ka'bah besar. Ini ifrat dan tafrit. Sebaliknya, ada kaum nawasib namanya, pembenci Ahlul Bait. Mereka justru mencerca Al-Husain. Mencerca Al-Husain. menjelekkannya dan sebagainya. Kenapa begini, kenapa begitu? Menyala-nyalakannya. Maka barakallahu fikum ahlu sunnah, tengah-tengah di antara keduanya. Tidak mencerca Al-Hasan, tidak pula mencerca Al-Husain. Kedua-duanya adalah cucu Rasulullah SAW yang paling dicintainya. Radiyallahu ta'ala anhumah. Dan disebutkan kedua-duanya sayyida syababi ahli jannah. Sayyida syabab ahli jannah. Kedua-duanya adalah sayyid penduduk surga. Sayyid yang ditokohkan dari pemuda-pemuda surga. Itu Al-Hasan wal Husain. Sayyida syabab ahli jannah. Adapun Abu Bakar wa Umar, sayyida kuhul ahli jannah. Tokoh-tokoh orang yang 40 tahunan disebut kuhul. Adapun tokoh-tokoh pemuda adalah Al-Hasan wal-Husain. Taib. Walhamdulillah, dalam hadis ini disebutkan dengan jelas, huma raihanayya minad dunya. Kedua-duanya adalah raihanahku dari dunia. Qala, makna raihan, kullu ma taba rihuhu minan nabat. Raihan adalah sesuatu yang harum baunya dari tubuh-tubuhan. Wal ma'na annahuma mimma akramanillahu wa habbani bihi. Maknanya kedua-duanya adalah yang Allah jadikan aku cinta kepadanya. Li'annal awlad yusammawna wa yuqabbalun. Karena namanya anak-anak adalah yang biasa dipeluk, dicium ketika kecilnya. Faka'annahum min jumlatir raihan. Au ka'annahum min jumlatir rayahin. Seakan-akan mereka itu dari salah satu dari tumbuhan-tumbuhan yang berbunga, yang harum baunya. Wa Nabi SAW kana yasyumul Hasan wal Husain. Dan Nabi SAW sering mencium Hasan dan Husain ketika kecilnya. Wa yadhummuhuma wa yuqabbiluhuma. Memeluknya, menciumnya, mengangkatnya, ila akhiri. Sehingga barang siapa yang mencercanya, berarti mencerca kesayangan Rasulullah SAW. Siapa yang menghinanya, berarti menghina kecintaan Rasulullah SAW. Enam, barakallahu fikum. Tentunya dengan tidak berlebihan. Tentunya dengan tidak berlebihan. Tidak memberikan kepada Al-Hasan dan Al-Husain sifat ketuhanan. Tidak pula memberikan kepada Al-Hasan dan Al-Husain sifat kenabian. Beliau, kedua-duanya, semulia-mulianya, tetap dia bukan nabi dan bukan ilah. Sehingga, barakallahu fikum, cintailah sebagaimana kita mencintai ahli bait seluruhnya. Cintailah mereka sebagaimana kita mencintai kekasih Rasulullah SAW, kecintaan Rasulullah SAW. Berarti fiqh al-hadis yajib taqdim ma huwa awkad ala al-mar'i min umuri dinihi. Sekarang hadisnya, fiqh hadisnya, wajibnya mengutamakan apa yang lebih penting atas seseorang dari perkara agama. Dari mana diambilnya ini? Dari pertanyaan orang tadi, apa hukumnya membunuh nyamuk? Apa hukumnya membunuh nyamuk? Kalian membunuh anak cucu Rasulullah. Enggak ditanyakan? Bagaimana hukumnya? Ini qul inna a'udzubikumullah. Artinya dari ucapan Ibnu Umar ada teguran keras kepada si penanya. Hendaklah engkau tanyakan perkara yang lebih penting. Apa hukumnya membunuh kaum muslimin? Apa hukumnya membunuh cucu Rasulullah SAW? Di sana terjadi peperangan. Sampai dijuluki Ahlul Iraq, Ahlul Syiqaqi wa Nifaq. Ahlul Iraq, Ahlul Syiqaqi wa Nifaq. Ketika itu dijuluki penduduk Iraq itu penduduk yang pengacau, penduduk munafik, penduduk wah, jelek semua. Muncul Khawarij dari Iraq, muncul Syiah dari Iraq, muncul Qadariyah dari Iraq. Semuanya dari Iraq. Ahli Syiqaq. Memang umatnya senang bertikai, senang berperang, senang membunuh. Tetapi ketika bertanya, bagaimana hukumnya darah nyamuk? Bagaimana hukumnya membunuh nyamuk? Kalian tiap hari membunuh manusia, ketika datang ketemu ulama bertanya bagaimana hukumnya membunuh nyamuk. Ini faedah yang paling utama dari hadis ini adalah takdim ma huwa awkad, mengutamakan yang lebih penting dalam perkara agama. Li'inkar Ibn Umar ala sa'il al-Iraqi, dari pengingkaran Umar terhadap si penanya yang ternyata dari Irak, yang bertanya tentang bagaimana menumpahkan darah nyamuk. Wa qad farrata ahli al-Iraq fi ma huwa ajal wa a'zam minhu, padahal penduduk Irak sudah menyia-nyiakan yang lebih penting dari nyamuk, yang lebih mulia dari nyamuk, yang lebih tinggi nilainya, yaitu darah seseorang cucu Rasulullah SAW. Wa huwa al-Husain ibn Ali alladhi qataluhu zulman wa tughyana, yang mereka membunuhnya dengan zalim, dengan melampaui batas. Maka semestinya mereka bertanya sebelum berbuat. Mestinya mereka bertanya bagaimana sikap kita menghadapi fitnah ini, fitnah itu. Bagaimana sikap kita menghadapi rombongan Al-Husain yang begini dan begitu. Tanyakan. Sehingga para sahabat akan menjawab dengan ilmu. Tapi mereka na'udzubillah berbuat tanpa bertanya pada ulama. Setelah ketemu ulama, yang ditanyakan bukan itu. Bagaimana hukumnya darah nyamuk? Ini barakallahu fikum, menunjukkan bahwa mereka tidak bisa memilih mana yang lebih penting daripada yang penting, mana yang lebih diutamakan daripada yang lain. Yang kedua, fihi ima'un ila jafa'i ahli al-Iraq wa ghalabati al-jahli 'alayhim binisbati li ahli al-Hijaz. Dari sini ada isyarat. Ima artinya isyarat bahwa penduduk negeri Irak ketika itu jafa, bisa jadi sampai sekarang. Naam. Jadi bicara mayoritas, adapun kekecualian tetap ada. Betapa banyak yang ulama muncul dari Irak, ada. Kekecualian tetap ada. Tetapi keumuman penduduk Irak ketika itu adalah orang-orang yang jafa, kaku. Wa ghalabatil jahl, kebanyakan dikuasai oleh kebodohan. Binisbah li ahli al-Hijaz, jika dibandingkan dengan penduduk Hijaz. Penduduk Hijaz adalah Mekah Madinah. Para sahabat di Mekah, di Madinah, mereka orang-orang berilmu. Sedangkan di Irak kebanyakan orang-orang yang tidak berilmu. Kebanyakan orang-orang bodoh, awam, tharsarun, atba'u kulli na'iq, pengikut suara yang paling keras. Itu mereka. Yang paling keras ke kanan, kanan. Yang paling keras ke kiri, kiri. Tahu kalian bagaimana keadaan demonstran? Bakar, bakar. Tadi yang bicara bakar siapa dia enggak tahu. Karena suaranya keras saja. Mereka kerjakan. Kamu di tengah-tengah situ, misal. Kamu berkata, ke kanan. Mereka kan ke kanan semua. Dalam keadaan tidak tahu siapa yang ngomong, siapa yang nyuruh, dan karena apa disuruh ke kanan, kenapa disuruh bakar, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Itu keadaannya seperti itu. Tarsarun, seperti itu keadaannya. Orang-orang bodoh, atba'u kulli na'iq. Mereka hanya ngikut suara yang paling keras. Maka terjadilah pembunuhan terhadap Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Khamilina a'azakumullah. Tentunya hukum syariat tetap hukum syariat. Tidak perlu kemudian kita melanggar perintah Rasulullah SAW, melanggar hukum yang diajar ke Rasulullah SAW untuk jangan meratap. Nabi SAW melarang untuk meratap. Allah melaknat wanita-wanita penangis yang menangisi mayit. Allah melaknat orang-orang yang menjambak-jambak rambutnya, yang memukul-mukul dadanya, yang merobek-robek pakaiannya ketika meratapi mayit. Tayib, mayit siapa ya Rasulullah? Ya semua. Kita tidak boleh meratapi ibu kita sendiri ketika mati, anak kita sendiri ketika mati. Tidak boleh pula meratapi Al-Hasan atau Al-Husain. Tidak boleh meratapi siapapun. Naam, tetapi agama Syiah, agama kafir, agama yang isinya hanya ratapan atau agama yang isinya dendam. Sehingga mereka mengajarkan untuk hendaklah kalian meratapi Husain. Maka mereka meratapi Husain khususnya di bulan ini. Kata mereka tanggal bulan kematiannya Husain hari di hari-hari ini, Asyura. Maka mereka mengadakan acara untuk menyiksa dirinya. Ya Husain, ya Husain, ya Husain, memukul dirinya dengan pisau, memukul dirinya dengan senjata-senjata tajam sehingga berdarah-darah. Apakah itu bukan ratapan? Apakah itu bukan yang dikatakan Rasulullah SAW, la'anallah, Allah melaknat mereka-mereka yang meratapi mayit, yang memukul-mukul dadanya, yang merobek-robek pakaiannya, yang menjambak-jambak rambutnya. Semuanya biqada'illahi wa qadarih. Semuanya dengan takdir Allah. Allah takdirkan Al-Husain terbunuh. Allah takdirkan Al-Hasan juga terbunuh. Karena diriwayatkan terbunuh dengan racun. Kenapa kalian meratapi mayit? Kenapa kalian berlebih-lebihan terhadap Al-Husain tapi tidak menggubris tentang Al-Hasan? Itu juga keanehan-keanehan. Qul inna a'udzubikumullah wa muslimin sarmati. Maka dengan demikian kita mendapatkan dari hadis ini memang masyarakat Irak kebanyakan mereka dalam keadaan tidak memiliki ilmu. Berbeda dengan masyarakat di Hijaz yang didominasi oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga, takhsisul Husain bizikri li'azmi qadrihi wa makanatihi minan Nabi sallallahu taksis al-Husain, pengkhususan al-Husain dalam sebutan li'azmi qadrihi, karena besarnya keutamaan dia, wa makanatihi minan Nabi SAW, dan kedudukan di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Di mana sebutkan al-Husain dalam hadis itu? Disebutkan atau tidak disebutkan? Hah? Ada kalimat al-Husain? Tidak ada. Kenapa dikatakan ini taksis al-Husain? Bidzikri. Qala, dikatakan di sini oleh Ibn Umar, unzuru ila hadha yas'aluni an damil ba'udha wa qad qatalu ibn al-Nabi SAW. Lihat orang ini bertanya tentang darah nyamuk padahal mereka telah membunuh Al-Husain atau membunuh anak Nabi, disebutnya dengan membunuh anak Nabi. Kalaupun disebut Al-Husain karena memang yang dibunuh di sana Al-Husain. Baik. Enam. Adapun qadr Al-Husain wa qadr Al-Hasan, para ulama menyatakan kedua-duanya memiliki keutamaan. Kedua-duanya memiliki keutamaan. Di antara keutamaan Al-Hasan, ketika Rasulullah SAW mengangkat Al-Hasan dan mengatakan, ibni hadha sayyid, anakku ini adalah sayyid yang akan mendamaikan dua pasukan besar. Justru itu keutamaan Al-Hasan. Ibni hadha sayyid, anakku ini Al-Hasan adalah sayyid, tokoh besar yang akan mendamaikan dua pasukan besar dari kaum muslimin. Itu keutamaan Al-Hasan. Enam. Barakallahu fikum. Entah, ada soal? Ada pertanyaan? Baik, jazakumullah khair. Subhanaka bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.